نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala. Di kesempatan malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan pertolongannya kepada kita semuanya untuk kita menghambakan diri melaksanakan salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala berupa sholat maghrib. Alhamdulillah kita lakukan dengan berjamaah, di mana sholat merupakan amalan yang akan dihisab, pertama-tama amalan manusia yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sholatnya baik, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang beruntung dan berbahagia. Dan apabila sholatnya jelek, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang binasa dan celaka. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada para malaikatnya, atau sebelumnya apabila terjadi kekurangan pada sholat-sholat yang wajibnya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan para malaikatnya untuk melihat apakah hamba tersebut memiliki pahala sholat-sholat sunnah, kemudian disempurnakan dengan pahala sholat-sholat sunnah tersebut. Dan begitulah seterusnya amalan-amalan dihisab. Ayol ikhwar rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada beberapa tahun yang lalu, seorang yang diulamakan yang bernama Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari yang mengadakan perjanjian dengan Syekh Rafidhah di Yaman, yang kemudian terjadi kontradiksi khilaf di kalangan salafiyin, di kalangan ahli sunnah, ada yang membela dan ada yang mentahdirnya. Dan ternyata Muhammad Al-Imam sendiri mengatakan dalam khutbah idnya bahwasanya dia tidak ada yang memaksa. Tidak ada yang memaksa melakukan perjanjian tersebut. Itu kemauan sendiri, dilakukan dalam keadaan sadar, dalam keadaan tidak ada yang memaksa. Kemudian para ulama ahli sunnah, para salafiyin, menunggu barangkali Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari mau bertaubat, ya, ternyata tidak, ya, ternyata tidak. Karena malah terus menerus di atas enam kesesatannya tersebut. Ya, enam. Sehingga Syekh Rabi hafizahullah taala mentahdirnya. Syekh Rabi hafizahullah taala dan mentahdir Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari, enam, yang mengadakan perjanjian enam dengan Syiah Rafidhah. Enam, yang di dalam tahdiran tersebut Syekh Rabi hafizahullah taala mengatakan, dan bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kemudian Syekh membawakan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, ya, yang artinya, engkau tidak akan menjumpai kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka mencintai orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, walaupun mereka adalah ayah-ayah, anak-anak, saudara-saudara, atau kerabat mereka. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah telah menetapkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongannya. Dan Dia akan memasukkan mereka ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, dan mereka kekal di dalamnya. Dan kemudian saya mengatakan, ayat yang agung ini sama sekali tidak diperdulikan oleh Muhammad Al-Imam, dan dia bersikap loyal terhadap orang-orang Syiah Rafidhah yang mengatakan agama kita dan agama mereka satu atau sama. Di Muhammad Al-Imam dalam butir-butir perdamaian dengan Rafidhah tersebut, dan Syiah Rafidhah mengatakan, "Nam, kita bersaudara. Nam, agama kita sama. Nam, kitab kita sama, rasul kita sama." Ya, nam. Padahal Syiah Rafidhah tidaklah demikian. Ya, nam. Kata Syekh Rahimahullah Ta'ala, maka saya mentahdir Muhammad Al-Imam dan para pengikutnya serta siapa saja yang sejalan dengan mereka, dan mereka tidak bisa dipercaya atau berbahaya untuk mendidik para pemuda Islam. Maka hendaknya Salafiyun benar-benar mewaspadai mereka sampai mereka bertaubat kepada Allah dan mengumumkan berlepas diri dari Rafidhah serta bergabung dengan ahli sunnah dalam berjihad melawan Rafidhah. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Anam. Ini tahdir Syekh Rabi hafizahullah taala terhadap Muhammad Al-Imam Al-Ma'bari. Dan kemudian terkadang ada orang yang alergi terhadap tahdir ini. Alergi terhadap tahdir. Masa orang baik-baik, orang rajin sholat, rajin puasa, orang berdakwah, mengajari, dan orang lain akidah, fikih, tafsir, hadis ditahdir. Ya, nah. Hal ini pernah ditanyakan kepada Imam Ahmad rahimahullah. Ya, beliau ditanya, Imam Ahmad hafizahullah rahimahullah ditanya, Imam Ahmad, imamnya ahli sunnah. Ya, nah. Beliau ditanya, siapakah yang lebih Anda sukai? Seseorang yang rajin berpuasa, sholat, dan i'tikaf, ataukah yang menjelaskan keadaan ahli bid'ah? Siapakah yang lebih Anda sukai? Ya, pertanyaan ini disampaikan kepada Imam Ahmad. Seseorang yang rajin berpuasa, sholat, dan i'tikaf, ataukah yang menjelaskan keadaan ahli bid'ah? Beliau menjawab, jika seseorang berpuasa, sholat, dan i'tikaf, amalan itu untuk pribadinya. Namun jika menjelaskan keadaan ahli bid'ah, manfaatnya untuk umat Islam. Inilah yang lebih utama. Disebutkan dalam Majmu' Fatawa, jilid yang ke-28, halaman 231. Ya, nah. Baik. sebagaimana tadi dikatakan ada orang-orang yang alergi terhadap tahdzir ini. Ya, ada orang yang alergi terhadap tahdzir, merasa risih, ya. Nam dengan apa ditahdzirnya ahli bid'ah ataupun pengusung kebid'ahan atau kebatilan tersebut, ya, dengan berbagai macam alasan. Ada kalanya karena pembelaan terhadap tokoh yang dikagumi atau fanatisme golongan. Ada kalanya karena didominasi perasaan atau hawa nafsu. Ada kalanya pula karena meyakininya ghibah. Ya, dia mentahdir orang, mentahdir ahli bidah, nam dia yakini ghibah. Jadi enggak usah, jangan. Padahal tidaklah demikian. Ya. Ataupun termasuk ghibah itu ghibah yang diperbolehkan. Ya, karena tidak semua ghibah itu diharamkan. Ya, nam ada yang dibolehkan. Di antaranya adalah nam dalam masalah tahdzir ini. Ya, nam. Taib, ya. Semua itu merupakan bentuk pergeseran dalam masalah manhaj. Ya, di manhaj mengikuti perasaan. Jadi, nam alergi terhadap tahdzir. Ya, masa orang seperti tadi, ya, orang rajin sholat, rajin puasa, rajin nam di masjid, ya, berdakwah, mengajarkan orang ini dan itu. Ya, kok ditahdzir? Ya, nam, nah, jawabannya lah seperti demikian dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, ya. 6. Taifa barakallahu fikum, oleh karena ya ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakum jami'an. 6. Kita di dalam beragama ini sebagaimana diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Dan masalah tahdzir ini adalah bagian daripada agama. Ya. Masalah tahdzir adalah bagian dari agama. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefakihan kepada kita semua dalam perkara agama ini, yang ini merupakan tanda kebaikan yang Allah berikan kepada hamba-Nya. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita dalam Tanbihul Afham Syarahum Datul Ahkam li Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala. Kita masih membaca keterangan beliau dalam bab az-zakah. Nah, kita berzakah. Kita sudah membaca mukaddimah dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Naam, dan Anda tambahkan mukaddimah dalam masalah ini dari Syekh Ibnu Basam rahimahullahu taala. Naam, yakni berkaitan dengan syarat-syarat zakat, ya, syarat-syarat zakat. Kata Syekh Ibnu Basam rahimahullahu taala dalam mukaddimah Kitabuz Zakat, "Wa hiya ahdu arkaniddin." Waqad sabata fardiyatuha bil kitabi wa sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih yaqtadhiha. Zakat adalah salah satu rukun agama, yaitu rukun Islam. Enam. Dan sungguh telah tetap kewajibannya berdasarkan al-kitab, as-sunnah dan ijma', dan juga qiyas yang sahih mengharuskannya. Wali wujubiha syurutu ahamiha, syurutun ahamuha al-Islam. Fala tajibu ala kafir wa in kana yukhatab anha fil akhirah wa yu'adzab ala tarkiha. Dan untuk wajibnya zakat, ada syarat-syaratnya. Ya, jadi seseorang wajib zakat, harta wajib dizakati kalau terpenuhi syarat-syaratnya. 6. Paling pentingnya daripada syarat-syarat wajibnya zakat tersebut adalah al-Islam. 6. Yang memiliki harta tersebut adalah seorang muslim. Maka tidak diwajibkan zakat tersebut atas orang kafir. Orang kafir tidak diwajibkan zakat 6 di dunia. Sekalipun dia orang kafir tersebut nanti di akhirat tetap dimintai pertanggungjawaban. Di akhirat tetap diminta pertanggungjawaban. 6. Dan dia akan diazab, dia akan disiksa karena meninggalkan kewajiban-kewajiban tersebut. Ya, kewajiban zakat. 6. Dan yang lainnya. Wasaniha mulkun nisab. Syarat yang kedua wajibnya zakat tersebut adalah memiliki nisab. Ya, memiliki nisab. Enam, yaitu ukuran minimal zakat. Ukuran minimal enam harta. Nah, minimalnya harta yang harus di zakat itu berapa? Wa yati bayanu miqdari, dan akan datang penjelasan enam kadar nisab tersebut. Insyaallah taala. Enam. Wa tsalitsuha mudil haul illa fil kharij min al ard. Fa hauluhu husuluhu kama yati. Syarat yang ketiga dari wajib zakat tersebut adalah telah berlalu satu tahun. Jadi harta tersebut disimpan atau dimiliki sudah satu tahun. Nah, kecuali pada harta yang keluar dari tanah. Kecuali harta yang keluar dari bumi. Nah, semisal enam hasil kebun, hasil pertanian, atau harta korun. Nah, harta korun. Maka haulnya, ya, haulnya enam atau waktu wajib zakatnya adalah ketika diperoleh harta tersebut. Enam, ya, kalau hasil pertanian, ya ketika enam panen. Enam, kalau harta korun, ya ketika enam mendapatkan harta korun tersebut, ya, dan seterusnya. Taib. Enam, ini tiga syarat dalam wajib zakat harta. Yang pertama Islam, yang kedua mencapai nisab, dan yang ketiga enam sudah disimpan satu tahun ataupun dimiliki satu tahun. Ya, sudah haul. Enam, dan ini akan datang perinciannya insyaallah taala. Baik, kita baca hadis yang pertama dalam kitab ini. Qala Syekh Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala fi kitabih Umdatil Ahkam an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam li Mu'adz bin Jabal hina ba'athahu ilal Yaman, innaka sata'ti qauman ahla kitabin faidha ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah fa'inhum ata'uka bidhalika fakhbirhum anna allaha qad farada alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa laylatin fa'inhum ata'u laka bidhalik fakhbirhum anna allaha qad farada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturaddu ala fuqaraihim fa'inhum ata'u laka bidhalik fa'iyaka wa karo'ima amwalihim wattaki da'wat al-madlum fa'innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Rawahu al-Bukhari. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada Mu'adz bin Jabal ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke negeri Yaman, sesungguhnya kamu akan mendatangi suatu kaum ahli kitab. Maka apabila kamu telah mendatangi mereka, apabila kamu sudah sampai kepada mereka, ajaklah mereka kepada supaya mereka bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah. Maka jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka 5 solat dalam sehari semalam. Maka jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah telah mewajibkan atas mereka sedekah, yaitu zakat. Di mana sedekah tersebut diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada orang-orang fakir mereka. Maka jika mereka mentaatimu dalam hal itu, maka jauhilah olehmu harta-harta mereka yang bagus, harta-harta mereka yang istimewa. Dan takutlah terhadap dakwah, terhadap doanya orang yang terzalimi. Maka sungguh tidak ada di antara doa orang yang terzalimi dan di antara Allah penghalang. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Qala Syaikh bin Utsaimin rahimahullah taala, arawi Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi radhiyallahu anhu ibnu ammin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Perawi hadis ini adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi radhiyallahu anhu, anak paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anak paman Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Abbas ini sepupu, ya. Naam. Da'alahu Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayu'allimahullah al-hikmata wal kitab wa ayufaqihahu fid din. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam mendoakan Abdullah bin Abbas agar Allah mengajarinya al-hikmah dan al-kitab, dan agar Allah memberikan kefahaman kepadanya dalam perkara agama. Fastajaballahu ta'ala du'ahu, maka Allah subhanahu wa ta'ala mengijabai doanya Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fajtahada fil ilmi wa adraka minhu kathiran. Maka Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas bersungguh-sungguh dalam mempelajari ilmu dan mendapatkan dari ilmu tersebut, ilmu yang banyak. Hatta lukiba habrul ummah wa turjuman Al-Qur'an. Sampai-sampai Ibnu Abbas digelari dengan nam tintanya umat ini, ya, atau lautan ilmu umat ini, dan penerjemah Al-Qur'an, penafsir Al-Qur'an. Qala fihi Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab, dzakum fata al-kahul lahu lisanun saul wa qalbun ukul. Berkata Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan tentang Abdul bin Abbas ini, dia adalah pemuda al-kahul. Pemuda al-kahul itu orang yang berumur antara 30 sampai 50 tahun. Enam. Lahu lisanun saul, memiliki lisan yang banyak bertanya, ya, banyak bertanya yang tidak tercela. Banyak bertanya tentang ilmu, ya, bukan banyak bertanya yang ngeyel atau nyeleneh. Enam. Yang seperti yang dilakukan oleh ataupun sifatnya orang Yahudi, ya, banyak bertanya pertanyaan yang nyeleneh, nam yang ngeyel, akhirnya memberatkan diri mereka sendiri. Nam dan Abdul bin Abbas inilah memiliki hati yang berakal, ya, hati yang berakal. Nam karena umruhu hina wafati Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam nahwa 13 sanah. Abdullah bin Abbas umurnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, umur Abdullah bin Abbas ini sekitar 13 tahun. Wa mata fi Thaif sanata 80 wasittin an ihda wasab'ina sana radhiyallahu anhu wa radahu. Abdullah bin Abbas meninggal di Taif pada tahun 68 Hijriah. Pada tahun 68 Hijriah. Dan dari umurnya 71 tahun. Radhiyallahu anhu wa radahu. Nah, ini sedikit biografi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Maudhu'ul hadis maudhu'uhu muta'addidun. Pembahasan hadis ini, nah, pembahasannya banyak. Pembahasannya banyak. Wal munasib lil bab hukmuz zakah, dan yang sesuai dengan bab, dengan bab yang sedang dibahas adalah hukum zakat. Nah, disebutkan dalam hadis ini yaitu Nabi SAW berwasiat kepada Mu'ad untuk mengajarkan ataupun mendakwahi ahli kitab tersebut untuk bertauhid, beribadahnya kepada Allah, dan mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasulullah. Kemudian masalah sholat, kemudian masalah zakat. Jadi di sini pembahasannya banyak, tapi yang sesuai dengan bab yang sedang kita bahas, yang sedang kita baca adalah hukum zakat. Ya, hukum zakat. Syarul kalimat, penjelasan kata-kata yang ada dalam hadis ini. Mu'ad huwa ibnu Jabal al-Ansari al-Khuza'i al-Khuza'i syahid al-Aqobatu Thaniyah, syahid al-Aqobatu Thaniyah wa syahid Badrun wa ma ba'daha. Ba'athahun Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lil Yaman da'iyan wa mu'alliman wa qadiyan. Fawada'ahu wada'alahu. Mu'ad, dia adalah Ibnu Jabal al-Ansari al-Khuzai, nah, mengikuti bayat al-Aqabah Tsaniyah dan mengikuti perang Badar dan perang-perang setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutusnya ke Yaman sebagai dai. Sebagai dai, nah, yang mengajarkan al-Islam, sebagai mu'alim, dan sebagai qadhi, sebagai hakim. Nabi SAW berwasiat kepada Mu'ad dan mendoakan Mu'ad. Wa'ada ilal Madinah fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu. Wallahu Umar radhiyallahu anhu ala Syam ba'da Abi Ubaidah. Mu'ad bin Jabal kembali ke Madinah, dari Yaman kembali ke Madinah pada masa khilafah Abu Bakar. Setelah Nabi SAW meninggal. Nah, pada masa khilafah Abu Bakar radhiyallahu anhu, dan pada masa Umar, Umar mengangkatnya menjadi gubernur ataupun wakil pemerintah di Syam setelah Abu Ubaidah. Tsumma mata min amihi fi ta'un amwas sanata samani asyrota an arba'i wa thalathina sanah. Kemudian Mu'ad bin Jabal meninggal dunia pada tahun itu juga, karena penyakit taun yang keras. Pada tahun 618 dari hijrah, 6 hijrah, hijrah ya, pada 618 hijriah. 6 dari umurnya 34 tahun ya, umurnya 34 tahun. Ba'athahu arsalahu. Ba'athahu arsalahu, itu mengutusnya. Wa kana dzalika fi Rabiul Awal sanata asyara minal hijrah. Dan ada Nabi SAW mengutus Mu'ad ke Yaman pada bulan Rabiul Awal tahun ke-10. Tahun 10 Hijriah. Al-Yaman, Al-Yaman biladun ala sahili al-janubi min shibahi jaziratil Arab. Yaman adalah satu negeri yang berada di pantai selatan dari semenanjung Arab. Yaman adalah negeri yang berada di pantai selatan semenanjung Arab. Sumia bidzalika li'annahu an yaminil Ka'bah. Nah, dikatakan Yaman karena letak Yaman tersebut adalah berada di sebelah kanan Ka'bah. Enam. Kauman jama'atan, kaum yaitu jamaah. Ahlal kitab, ahla kitabin ya, atau ahlu kitabin. Ashabu kitabin. Nazilun minallahi ta'ala. Wahum al-yahud wa kitabuhum at-taurah. An-nazilah ala Musa alaihissalam wan nasoro wa kitabuhum al-injil. An-nazil ala Isa alaihissalam. Ahli kitab, yang dimaksud ahli kitab adalah ashabu kitab. Nah, ashabu kitab, kaum atau jamaah yang memiliki kitab, yang kitab tersebut turun dari Allah Ta'ala. Dan dimaksud dan ahli kitab adalah Yahudi, dan kitab mereka adalah Taurat yang turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Dan Nasoro, nah, yang kitab mereka adalah Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini yang dimaksudkan ahli kitab. Nah, dalam hadis ini adalah orang Yahudi dan orang Nasoro. Ya, orang Yahudi dan orang Nasoro. Nah, fad'uhum, fad'uhum, fadlub minhum. Yani tuntutlah dari mereka, serulah mereka, ya, dakwahilah mereka, nih, tuntutlah dari mereka. Yashhadu yukirru ikraron jaziman bikulubihim wal sinatihim. Ya, serulah mereka, ajaklah mereka, dakwahi mereka untuk bersaksi. Ya, untuk bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Nam yashadu artinya yukor yukirru. Nah, mereka menetapkan dengan ketetapan yang pasti, yang kokoh. Nam di hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka. Nah, nam dakwahi mereka, seru mereka, ajak mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Yani supaya mereka menetapkan, menetapkan nam dengan penetapan yang pasti, yang kokoh, yang kuat di hati-hati mereka dan lisan-lisan mereka. Nam. Alla ilaha illallah, bahwasanya tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah. Ai la ma'budu bihaqqin siwallah. Fauluhiyah ma siwahu batilah. Tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah. Ayat la ma'budu bihaqqin siwallah. Tidak ada yang diibadahi dengan hak selain Allah. Maka uluhiyah, uluhiyah ataupun ketuhanan atau apa-apa yang diibadahi dari selain Allah, itulah Tuhan yang batil. Ya, Tuhan yang batil. Ya, nam. Ya, walaupun nam disebutkan, ya, ataupun nam dilindungi oleh peraturan ataupun undang-undang, nam didukung oleh banyak orang, ya, nam kalau yang diibadahi itu adalah selain Allah, patung atau kuburan atau ya menurut mereka dewa atau dewi atau nam malaikat misalkan ataupun rasul ataupun nabi ataupun wali, maka itu adalah nam peribadahan atau apa yang diibadahi adalah perkara yang batil. Ya, peribadahan yang batil. Ya, enam. Taib. Ya, enam, tidak setiap yang diibadahi itu adalah enam benar untuk diibadahi. Ya, tidak setiap yang diibadahi benar untuk diibadahi. Ya, yang berhak untuk diibadahi dan benar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ya, enam. Muhammadan huwa ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib al-Qurasy al-Hashimi. Muhammad, dia itu adalah ibnu Abdullah bin Abdul Muttalib al-Qurasy al-Hashimi. Rasulullah mursiluhu ilal khalqi kafatan. Rasulullah, utusan Allah. Nah, yang Allah mengutusnya kepada makhluk secara keseluruhan. Nah, jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya kepada kelompok ataupun jamaah tertentu atau kaum tertentu. Arab saja misalkan, ya, atau Quraisy saja misalkan, ya, atau yang berkulit putih saja misalkan, nah, tidak. Tapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk secara keseluruhan, baik golongan jin maupun golongan manusia. Ya, enam. Sampai-sampai disebutkan dalam salah satu hadis yang maknanya, nah, tidak ada satu kaum, enam, tidak ada satu kaum, enam, yang mereka hidup, enam, baik dari orang Yahudi maupun Nasrani, yang dia mendengar tentangku, yang mereka mendengar tentangku, enam, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, ya, tidak beriman padaku, dan kemudian dia mati, maka dia termasuk penduduk neraka. Ya, tidak ada satu kaum nam yang mendengar tentangku, ya, tentang Nabi Muhammad SAW, baik dari golongan Yahudi maupun Nasrani, kemudian dia tidak beriman kepadaku, kemudian mati, maka dia nam termasuk penduduk penduduk neraka. Ya, nam. Taifa barakallahu fikum. Jadi enam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus pada enam makhluk secara keseluruhan, ya, baik yang dulunya enam beragama Yahudi ataupun Nasrani, ya, ataupun yang lainnya. Ya, enam. Sehingga tidak ada seorang pun yang diperbolehkan keluar dari syariat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tidak ada seorang pun yang diperbolehkan keluar dari syariat ataupun apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, enam. Karena apa yang diajarkan oleh rasul-rasul terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimansuh, ya, dimansuh, dihapus, enam, diganti dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan syariat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ata'u laka in qadu laka, ya, apabila mereka telah mentaatimu, nah, yaitu mereka telah melaksanakan, telah melaksanakan apa yang kamu dakwahkan, apa yang kamu ajarkan, apa yang kamu sampaikan, nam bidzalika, dengan yang demikian, bisyahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, dengan yang demikian yaitu ajakan yang pertama, dakwah yang pertama, yaitu mempersaksikan bahwasanya tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Naam. Farada aujaba ijaban muakkadan. Naam, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah mewajibkan salat 5 kali dalam sehari semalam. Naam, farada yaitu aujaba, mewajibkan dengan kewajiban yang sangat dikuatkan. Kewajiban yang sangat. Ya, enam. Khamsa salawatin, lima salat. Hiya az-zuhru wal asru wal maghribu wal isya'u wal fajr. Lima salat itu adalah zuhur, asar, maghrib, isya, dan fajar. Salat fajar atau salat subuh. Ini lima salat yang enam Allah wajibkan atas umat manusia. Ya, enam. Selain daripada lima sholat ini, enam adalah sholat sunnah, ya, sholat sunnah sampai dalam masalah witir, sholat witir, ya, yang Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir baik ketika mukim maupun ketika safar. Ya, enam. Memang ada sebagian ulama yang berpendapat salat witir adalah wajib, ya, kan, tetapi yang rajih dan yang kuat pendapatnya adalah salat witir adalah sunnah, ya, mustahab. Enam. Ingat lima salat ini, ya, lima salat: zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Enam. Adapun yang lainnya, ya, misalkan salat Id, ya, enam. Memang para ulama juga ada khilaf dan yang rajih adalah wajib, tapi ini bukan tiap hari, ya, bukan tiap hari. Karena di sini dikatakan yaum wa laila, fil yaum wa laila, dalam sehari semalam. Ya, enam. Kaifa barakallahu fikum. Dan perkara salat ini, ayo ikhwah, rahimani wa rahimul jami'an, ya, wajib atas kita untuk memperhatikannya dengan sungguh-sungguh. Ya, dengan sungguh-sungguh. Ya. Rukun Islam yang kedua setelah enam mengucapkan dua kalimat syahadat adalah enam melaksanakan sholat lima waktu ini. Nah, pembeda antara seorang muslim dengan orang kafir adalah sholat ini. Nah. Kemudian sholat ini merupakan amalan manusia yang pertama. Amalan manusia yang pertama, ibadah manusia yang pertama yang akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Akan diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apabila sholatnya baik, nah, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang beruntung, hamba yang berbahagia. Akan tetapi kalau sholatnya jelek, nah, sholatnya jelek, ya, tidak sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi dan petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, banyak dikurangi ataupun enam ditambah-tambah, maka hamba tersebut akan termasuk hamba yang merugi dan celaka. Ya, enam. Kaifa barakallahu fikum. Salat lima waktu adalah amalan yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik. Ya, salat yang lima waktu enam adalah amalan yang sangat berat dilakukan oleh orang munafik, ya, terutama sholat subuh dan sholat isya, terutama sholat subuh dan sholat isya. Nah, sungguh orang munafik sangat berat sekali melakukannya. Nah, fabarakallahu fikum, sehingga perkara-perkara yang demikian, ya, perkara yang, ya, orang munafik perkara sholat ini, ya, harus benar-benar kita jaga. Ya, kita jaga waktunya dan kita jaga syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya, ya, sehingga bersih dari kita ataupun jauh dari kita sifat-sifat daripada orang munafik tersebut. Ya, enam. Sodakotan, ay zakatan, sodakoh yang dimaksud adalah zakat. Ya, apabila mereka telah mentaatimu dalam hal sholat, ya, maka kabarkan pada mereka bahwasanya Allah wajibkan atas mereka sodakoh. Dan yang dimaksud dengan sodakoh adalah zakat. Wa sumiat sodakoh, sumiat sodakotun lidilalatiha ala sidiki imani al-muzaki. Ya, dikatakan sodakoh, dinamai sodakoh, ya, karena menunjukkan atas kejujuran keimanan orang yang menunaikan sedekah tersebut. Ya. Sedekah 6 dikatakan sedekah 6 karena menunjukkan kepada benarnya keimanan orang yang menunaikan sedekah tersebut. Ya, 6. Saya dikatakan sedekah, ya, sedekotan. 6. Tu'khadhu ay Ya'khudhuha al-imam aw naibuhu. Diambil sedekah tersebut, diambil, yakni ya'khudhuhu aw ya'fun. Ya'khudhuha al-imam. Diambil sedekah tersebut oleh imam. Ya, oleh imam, oleh penguasa, nam, atau oleh wakilnya. Ya, misalkan penguasa di negeri kaum muslimin, nam, menunjuk wakil-wakilnya, enam yang mengurusi zakat tersebut ya, atau amil zakat enam, mereka yang mengambil enam zakat tersebut ya, enam. Taib agniyaihim jamu ghani wa huwa dzulmal al katsir wal muradu huna man yamliku nisoban zakawiyan. Agniyaihim, orang-orang kaya mereka. Agniya adalah bentuk jama dari ghani, kaya, yaitu dzulmal al katsir, orang yang memiliki harta yang banyak. Dan yang dimaksud di sini, yang dimaksud dengan harta yang banyak adalah yang memiliki nisab. Ya, ini sudah mencapai nisab zakat. Ya, yaitu 85 gram emas. Ya, 85 gram emas. Ya, 6. Nisabnya apa namanya? Zakat harta. Taib. Dan nanti perinciannya insyaallah. Fuqara'ihim jamu fakir. Orang-orang miskin mereka, orang-orang fakir. Fuqara adalah bentuk jama dari fakir. Wa huwa man la yajidu kifayatahu. Orang fakir adalah orang yang tidak mendapati kecukupan. Yang tidak mendapati kecukupan dari untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-harinya. Ya, enam. Wadhamir fi agniyaihim wa fuqarahim yarji'u ila ahli al-Yaman wa kila ila umumil muslimin. Dan dhamir, kata ganti yang ada pada kalimat agniyaihim him, fuqarahim him, ya, dhamir hum di situ, nam kembali kepada penduduk Yaman, dan ada yang mengatakan kembali kepada keumuman kaum muslimin. Yakni zakat harta tersebut ada yang berpendapat diberikan kepada orang-orang yang berhak untuk menerimanya, fakir miskin, di mana harta tersebut didapatkan atau di mana zakat harta tersebut ditunaikan. Nah, misalkan enam harta zakat tersebut diambil di Ambon misalkan, maka dibagikan kepada orang-orang fakir miskin yang ada di Ambon saja. Ada yang berpendapat demikian, ada yang berpendapat keumuman kaum muslimin. Yani misalkan harta zakat tersebut dikumpulkan di Ambon, ya, dari orang-orang kaya di Ambon, maka bisa dibagikan atau diberikan kepada orang-orang fakir miskin di misalkan di Sumatera, ya, di Kalimantan, dan di mana saja di dunia. Enam. Ya, di sini terdapat khilaf, ya. Enam. Taib. Fayyaka domiru nasobin bi fi'li mahdhuf wa takdir iyyaka uhadir. Ya. Enam. Fayyaka yaitu domir nasob, ya, ka domir nasob dengan fi'il yang dibuang, dan takdirnya adalah iyyaka uhadir, kamu saya peringatkan, ya. Nah, karaima nafais, harta-harta yang mulia, harta-harta yang berharga, harta-harta yang istimewa. Nah, dalam mengambil harta zakat adalah diambil dari yang pertengahan. Diambil dari yang pertengahan, bukan yang kualitas rendah, bukan pula yang kualitas istimewa, tapi yang pertengahan. Ya, enam. Wa huwa maf'ul li fi'li mahdhuf takdiruhu ijtanib. Kam karaima ini adalah maf'ul atau objek untuk fi'il yang dibuang. Takdirnya adalah ijtanib, yakni jauhi. Jauhi dari mengambil harta zakat yang kualitas istimewa. Ya, enam. Wattaqi ittakhid wiqayatan min da'watil madlum bil insaf wajtinab adzulm. Wattaqi, takutlah, yakni jadikanlah wiqayah itu perlindungan, jadikanlah perlindungan nam atau berlindunglah dari doanya orang yang terdolimi. Dengan cara bagaimana berlindung dari doa orang yang terzalimi, yakni dengan berlaku adil. Berlaku adil. Enam, ambillah harta zakat tersebut dari yang pertengahan, jangan yang istimewa. Enam, wajtinab adzulm, dan jauhi perbuatan dolim. Ya, jauhi perbuatan dolim. Enam, da'wat al-madlum, doanya orang yang terdolimi, su'aluhu Allah Ta'ala ayantakimu mimman dolamahu. Doanya orang yang terdolimi adalah permintaan orang yang terdolimi kepada Allah Ta'ala agar menghukum orang yang telah mendoliminya. Ya. Nam, ya ini secara umum. Nam, kita hendaklah berusaha dengan sungguh-sungguh. Nam, jangan sampai mendolimi orang lain. Ya, karena doanya orang yang terdolimi adalah mustajab. Ya, tidak ada penghalang antara orang yang terdolimi dengan Allah Azza wa Jalla. Jadi mana yang mustajab? Ya, mustajab. Ya, nam. Wal madlum al-mangkus haqqahu ima bimman'ihi ma yajibulahu au ilzamuhu bima la yajib alaih. Dan yang dimaksud dengan perbuatan zalim, ya, perbuatan zalim, ya, yaitu di sini mengurangi, ya, mengurangi haknya, mengurangi hak tersebut mungkin dengan menahan apa yang menjadi kewajiban dia terhadap orang yang didolimi. Ya, sebetulnya harta tersebutlah harta si A, tapi oleh si B ditahan. Ya, ini termasuk perbuatan dolim. Atau mengilzamkan, mengharuskan apa-apa yang bukan kewajiban. Apa-apa yang bukan merupakan kewajiban atas orang tersebut. Ya, nah. Belum bayar, kamu masih punya utang sama saya, ya misalkan. Ya, enam. Dia tetap yang meminta, kalau kamu tidak bayar saya perkarakan pada polisi, misalkan. Ya, enam. Baik, jadi dia mengilzamkan sesuatu yang bukan kewajibannya, bukan keharusannya. Wa munasabah hadhil jumlah lima qablaha al-isyarah ila anna akhdha karaimil amwal dhulmun. Dan kesesuaian kalimat ini dengan kalimat yang sebelumnya adalah memberikan isyarah kepada mengambil harta yang kualitas istimewa. Mengambil harta yang kualitas istimewa ini adalah merupakan perbuatan zalim. Merupakan perbuatan zalim. Ya ta'arrud bihi al-akhid didu'ai alaih. Nah, orang yang mengambil harta zakat dengan kualitas istimewa, dia menawarkan dirinya untuk didoakan jelek. Ya, dia menawarkan dirinya untuk didoakan jelek. Nah, hijabun ma yamna'u wusuluha ilallahi ta'ala au qabuluha. Tidak ada di antara doa orang yang terdolimi dan Allah Azza wa Jalla, ya, tidak ada hijab. Nah, tidak ada. Yang maksud hijab adalah penghalang. Ya, tidak ada apa-apa yang menghalangi dari sampainya doa orang yang dizalimi kepada Allah Ta'ala, atau tidak ada yang menghalangi dan diterimanya, dikabulkannya doa orang yang terzalimi. Baik, ini keterangan kalimat-kalimat yang ada dalam hadis ini. Nam, kita cukup sampai di sini dulu, kurang lebihnya ana mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa alhamdulillahirabbil alamin. Nam, sebelumnya kami ingatkan untuk regu jaga malam ini diharapkan untuk berpartisipasi dalam jaga malam ini, ya. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan.